لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab al-hajj bab yang keempat. Qala al-mu'allifun idhamullahu ta'ala bi sifati al-hajj wal-umrah. Bab yang keempat, pembahasan tentang sifat haji dan umrah. Al-aslu illa ahli al-ilmi fi sifat al-hajj hadithu Jabir al-mashhur. Di sini ya Syekh akan menjelaskan kepada kita para pengarang, menjelaskan kepada kita tentang sifat haji dan umrah. Maksudnya adalah tata cara yang harus dilakukan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara dan mengetahui tata cara yang thabit, yang telah tetap, yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-aslu 'inda ahli al-'ilm fi sifatil hajj hadits Jabir al-mashhur. Asal atau dasar dari sifat haji menurut para ulama, yaitu sebuah hadis Jabir yang masyhur, yang dikenal, tentang tata cara sifat haji. Qala waqad tatabba'na riwayat as-sahihah as-thabitah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami, ini para pengarang, telah menelusuri riwayat-riwayat yang sahih, yang thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait permasalahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Karena memang di sana ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang tata cara atau sifat haji dan umrah. Maka di sini pengarang tidak menyebutkan hadis-hadis tersebut, namun merangkum dan menyimpulkan dari riwayat-riwayat tersebut bahwa tata cara haji itu seperti ini. Fatalakhasa lana min majmu'iha as-sifatu taliyah. Fatalakhasa lana, maka kami rangkumkan, min majmu'iha, dari berbagai riwayat tersebut, as-sifah at-taliyah, tata cara haji sebagai berikut. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل. Pertama adalah seorang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, sebagaimana kita pelajari bahwa dia harus melewati miqatnya, tempat ihramnya. Jika dia telah sampai di tempat miqat, tempat ihram, fa innahu yustahabbu lahu an yaghtasil, maka disunnahkan dia di tempat berihramnya, yaitu di miqat, untuk mandi. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdhihi min sya'rin yahillu akhdhuhu. Demikian pula disunnahkan mencukur rambut yang perlu untuk dicukur, tentunya yang halal untuk dicukur, karena di sana ada rambut yang tidak boleh untuk dipotong, yaitu al-lihyah. Maka itu tidak boleh untuk diambil dan dicukur. Kasya'ril ibti wal'anati wasyaribi wa yuqallimu adhafirahu wa yatajarradul naam. Seperti mencukur syarul ibit, bulu ketiak, wal anah, bulu kemaluan, wasyarib, kumis, Itulah yang sunnah, itu yang sunnah sebagaimana fitrah. Wa yuqallimu adhafirahu. Demikian pula disunnahkan bagi dia untuk memotong kukunya di saat mau masuk ihram. Wa yatajarrad ar-rajulu min al-makhid. Demikian pula seorang yang akan masuk untuk melaksanakan ibadah haji, di saat dia mau masuk ke ihramnya, maka dia harus melepas dari pakaian yang berjahit. Apa itu pakaian yang berjahit? Yaitu yang berbentuk, yang dibentuk sesuai ukuran badan, itu yang dimaksud pakaian berjahit. Wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyyati ad-dukhul fi an-nusukh. Demikian pula disunnahkan pula bagi dia untuk memakai wangian di badannya sebelum niat masuk ke dalam nusuknya, masuk dalam ibadah ihramnya. Ini bagi laki-laki, yakni terkait memakai pakaian yang berbentuk, yang terjahit. Ini dilarang bagi ar-rijal. Adapun bagi wanita, maka boleh wanita memakai pakaian yang mereka inginkan, selama itu tidak menimbulkan fitnah. Wa yalbisur rajulu izaran wa ridaan nadhifaini. Atau sebelum itu, wa yatatayyabu fi badanihi. Yani ketika seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia sampai miqatnya, maka dia mandi dan mencukur apa yang perlu untuk dicukur, yang disunnahkan untuk dicukur dari rambut yang ada di tubuhnya. Demikian juga memotong kukunya. Demikian juga dia harus melepas pakaian yang berjahit, yani yang dibentuk seukuran badan, celana, baju, itu harus dilepas. Dia ganti menggunakan dua kain selempang yang dikenal pakaian ihram. Juga disunnahkan untuk memakai wangian di saat masuk ke ihramnya, memakai wangian tapi di badannya, bukan di pakaian ihram yang dia kenakan. Jadi wangian itu tidak boleh dikenakan di pakaian ihram, tapi yang dibolehkan dikenakan di badannya. Dan ini hanya dilakukan di saat mau masuk ihram, dan dia belum ihram, dia masih mau masuk, persiapan mau masuk ihram. Dan jika sudah masuk ke dalam ihramnya, maka tidak boleh lagi dia menyentuh wangian, baik dia makainya di pakaian dia atau di badan dia, tidak boleh. Tetapi sebelum ihram, maka boleh. Dan sunnah bagi dia, sebagaimana Rasulullah SAW diberi wangian oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, namun di badannya, bukan di pakaian ihramnya, karena tidak boleh pakaian ihram dikenai wangian. Setelah itu, wa yalbisu ar-rajulu izaran wa ridaan nadhifaini abyadain. Setelah itu seorang laki-laki, ar-rajul, insyaallah, laki-laki mengenakan izar, sarung, yakni selempang yang dipakai di bagian bawah pengganti celana, waridaan, yaitu pakaian yang menutupi bagian atas badan, itu disebut rida. Nadhifain, yang bersih, abyadain, dan berwarna putih. Nah, ini yang sunnah, berwarna putih. Demikian juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan mengenakan sandal wa na'lain, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Fa Nabi alaihi wasallam bersabda, "Wa liyuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain." Hendaknya seorang berihram dengan mengenakan izar, pakaian bawah, pakaian ihram yang untuk menutupi bagian bawahnya, warida untuk menutup bagian atasnya, wa na'lain, dan alas kaki, yaitu sandal. Ini bagi laki-laki. Qala wa tahrumul mar'atu fi ma sya'at min thiyab. Adapun wanita, maka wanita itu berihram dengan mengenakan pakaian yang dia inginkan. Yang dia inginkan, tidak dipersyaratkan. Harus tidak berjahit dan tidak berbentuk sesuai ukuran badan, tidak. Yang dilarang memakai pakaian yang makhid, pakaian yang berjahit itu adalah laki-laki. Di saat ihram, adapun wanita, maka dia boleh memakai pakaian apa saja selama tidak menimbulkan fitnah dan bukan pakaian yang haram. Demikian juga bagi wanita yang melakukan ihram, tidak boleh dia mengenakan cadar atau niqab, penutup wajah. Tidak boleh bagi wanita mengenakan niqab sebagaimana yang telah kita pelajari. Dan juga al-qufazain, kaos tangan, penutup kedua telapak tangan, tidak boleh. Lalu bagaimana jika ada seorang laki-laki, atau dia bertemu dengan laki-laki berhadapan dengan pria yang bukan mahramnya? Jawabannya, ditutup dengan menggunakan kerudungnya. Ditutup dengan kerudungnya, dan tidak boleh dia menggunakan cadar. Qala wa yalbisu. Naam. Wa yughatti ar-rajulu katifaihi biridaihi. Kemudian setelah itu, wa yughatti ar-rajul, yang terkait pakaian, maka wanita berbeda dengan laki-laki. Adapun terkait yang lainnya seperti larangan memakai wangian atau mandi memakai wangian di badannya, maka ini berlaku juga bagi perempuan. Demikian juga mencukur apa yang disunnahkan untuk dicukur, yang juga berlaku bagi wanita. Adapun terkait pakaian, maka ini dikhususkan untuk laki-laki saja. Qala wa yughatti ar-rajulu katifaihi. Afwan, terkait wangian, perempuan tidak. Afwan, perempuan tidak perlu dia mengenakan wangian di saat ihram. Karena namanya perempuan, tidak boleh dia keluar dari rumahnya dan dia mengenakan wangian. Sehingga tidak perlu wanita memakai wangian walaupun di badannya. Qala wa yughatti ar-rajulu katifaihi biridaihi. Kemudian seorang pria yang ihram, yang berihram, mengenakan rida di bagian pundaknya. Wa yuhillu binusukihi alladhi yurid. Kemudian dia berihlal dengan ibadah yang dia inginkan. Al-ihlal wa yuhil, yakni al-ihlal. Mana al-ihlal? Yakni berniat. Yani dia niat masuk ke dalam ihram. Berniat masuk ke dalam ihram itu namanya al-ihlal. Jadi dia persiapan mandi, mencukur apa yang sudah disunnahkan untuk dicukur, kemudian dia lepas pakaiannya, dia ganti dengan pakaian ihram. Kemudian itu bagi laki-laki, jika perempuan dia melepas cadarnya dan cukup pakai kerudung, dan jika ada laki-laki maka cukup menutupkan kerudung itu ke wajahnya dan tidak boleh mengenakan kaos tangan. Setelah itu sudah selesai, baru dia mulai masuk ke dalam ihramnya. Yaitu berihlal dengan meniatkan ibadah yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan dari ibadah ini? Apakah itu haji saja? Atau itu ibadah haji dan umrah tamattu'? Atau itu haji dan umrah secara qarin? Sesuai apa yang dia niatkan? Sesuai apa yang dia niatkan. Jika dia meniatkan ibadahnya adalah ibadah haji tamattu', maka dia mengucapkan, dia niatkan bahwa haji saya ini adalah haji tamattu'. Maka dia mengatakan di awal ihlalnya, ketika dia berihlal, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal hajj. Ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah yang dengannya aku bertamattu kemudian melaksanakan ibadah haji. Itu juga tamattu. Jika qiran, maka dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan fi hajj. Aku sambut panggilanmu ya Allah dalam ibadah umrah yang aku masukkan, atau dalam ibadah haji yang aku masukkan dalamnya umrah. Dan jika itu adalah ibadah haji, maka dia cukup mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Dia niat dan dia ucapkan, dan itu bukan melafadzkan niat, itu disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah zikir, merupakan bentuk zikir yang disunnahkan sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, bukan berarti bahwa dia melafadzkan niat. Atau dalam rincian ulama yang lain disebutkan bahwa niat itu boleh dilafadzkan dalam dua keadaan saja, tidak lain, yaitu di saat dia ihram untuk haji atau umrah, di saat dia melakukan ihlal yang seperti ini, maka dia disunnahkan untuk melafadzkan niatnya. Menurut pendapat sebagian ulama, hanya perbedaan istilah saja. Sebagian mengatakan itu bukan pelafadzan niat, dan sebagian lagi mengatakan itu pelafadzan niat. Tapi yang benar bahwa itu adalah zikir, dan niat tidak perlu dilafadzkan, sudah sah. Tanpa seseorang tanpa melafadzkan, tanpa mengucapkan labbaik Allahumma hajjan aw umrah, tetap sah, sudah sah. Itu hanya sunnah sebagai zikir saja. Keadaan kedua itu di saat menyembelih. Tapi kesimpulannya bahwa seorang yang akan masuk ke dalam ibadah haji atau umrah, maka dia tentunya melakukan ihram. Dan di saat dia ihram, disunnahkan bagi dia melakukan perkara-perkara ini. Setelah itu dia mulai masuk ke dalam ibadah haji atau umrahnya dengan berihlal, yaitu dengan mengucapkan, dengan meniatkan masuk ke dalam ibadah tersebut. Qala wal afdalu ay yakuna ihlaluhu idza stawa ala dabbatihi. Dan yang utama, ihlalnya seseorang itu dimulai jika sudah duduk di atas kendaraannya. Ihlalnya itu dimulai jika dia sudah duduk di atas kendaraannya. Maksudnya dia sudah selesai, pakai pakaiannya sudah selesai semuanya, mau berangkat menuju Makkah, maka dia yang sunnah adalah sampai ketika dia sudah sampai di atas kendaraannya, sudah sempurna di atas kendaraannya, baru dia berihlal, meniatkan tujuan ibadah apa yang ingin dia lakukan, dan dia melafadzkannya. Ini sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga hadis Anas menyebutkan bahwa anna Nabi alaihi salatu wassalam ahalla lamma stawat bihi dabbatuhu, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam beliau ahalla melakukan ihlal lamma stawat bihi dabbatuhu, ketika beliau telah sempurna duduk di atas kendaraannya. Ini yang sunnah. Qala wa in kana al-muhrimu yakhafu min 'a'iqin yamna'uhu min itmami nusukihi. Jika seorang muhrim khawatir dari suatu penghalang, min 'a'iq, akan terjadi padanya suatu penghalang, yamna'uhu min itmamil hajj, min itmami nusukihi, yang dapat menghalanginya untuk menyempurnakan nusuk dia, hajinya, untuk menyempurnakan ibadah haji atau umrahnya. Kamaradin, seperti penghalang itu berupa seperti sakit, au qat'i tariqin, au perampok, au nahwi dhalik, atau yang lainnya. Fa innahu yashtaritu Anna mahalli haitsu habassani, maka hendaknya dia untuk mempersyaratkan di saat ihlalnya dia mempersyaratkan bahwa anna mahalli, bahwa jika aku, yakni haitsu habassani, bahwa aku itu akan menjadi halal kembali di tempat manapun aku tertahan, bahwa aku akan bertahallul di tempat manapun aku terhalangi untuk menyempurnakan manasik haji ini. Ini bagi orang yang khawatir jika ada suatu menghalang yang bisa menghalanginya. Dikhawatirkan, misalnya dia khawatir akan sakit di saat melaksanakan ibadah umrahnya, hajinya, atau seorang wanita khawatir akan jatuh haid atau haid tidak memutus, atau penghalang yang lain seperti ada khawatir ada musuh atau ada orang jahat yang mencegatnya dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya di saat pelaksanaannya. Maka dianjurkan bagi dia untuk mempersyaratkan bahwa saya akan menjadi halal kapanpun saya tertahan dan dimanapun saya terhalang untuk melanjutkan manasik ibadah saya ini. Nah, jika di kemudian hari betul terjadi bahwa dia terhalang dan tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya, maka dia tidak perlu untuk membayar dam. Maka tidak wajib bagi dia untuk menyembelih hewan. Tetapi bagi orang yang tidak mempersyaratkan di awal ihlalnya, maka jika terjadi penghalang di tengah perjalanan dan belum sempurna ibadah hajinya, maka dia harus diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai penggantinya, sebagai penyempurnanya. Tetapi jika dia sudah mempersyaratkan dari awal bahwa jika dia tertahan dan tidak bisa menyempurnakan, maka dia langsung halal. Maka orang yang sudah mempersyaratkan, dia tidak wajib untuk menyembelih hewan kurban sebagai pengganti atas penghalang, atas tertahannya dia dari melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Ini semua pembahasan telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Qala wa yustahabbu ay yakuna 'inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblah. Disunnahkan di saat ihlal, di saat seorang akan masuk ke dalam ihramnya menghadap kiblat. Wa yaqul Allahumma hadhihi hajjatun. Dan disunnahkan pula dia setelah ihlal tadi mengucapkan doa Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'atan. Ya Allah, ini adalah haji yang aku tidak riak padanya dan aku tidak pula sum'ah. Riak dan sum'ah ini satu maknanya. Riak itu pandangan, kalau sum'ah pendengaran. Ini riak itu dia ingin dilihat, orang lain melihat dia melakukan ibadah. Adapun sum'ah ingin didengar. Dan sama-sama riak. Sama-sama dia tidak ikhlas. Maka dia mengucapkan Allahumma hadhi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'atan. Kemudian setelah melakukan ihlal, maka disyariatkan bagi dia untuk talbiyah. Disyariatkan bagi dia untuk talbiyah. Wa yusra'u fit talbiyah. Dan mulai dia dianjurkan selama perjalanan dia menuju Makkah untuk bertalbiyah. Yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Wa kana sahabatu yaziduna labbaik dzal ma'arij. Ini yang thabit dari Rasulullah SAW, yaitu labbaik Allahumma labbaik sampai la syarika laka. Nah, ini yang thabit dari Rasul SAW. Dan di sana ada sebagian sahabat yang menambahkan tambahan talbiyah, yaitu labbaik dzal ma'arij. Aku sambut panggilanmu ya wahai dzal ma'arij, zat yang memiliki derajat yang tinggi, pemilik derajat yang tinggi. Labbaik dzal fawasil, wahai zat, aku sambut panggilanmu wahai zat yang maha pemutus hukuman, yang memutuskan hukuman. Sebagian sahabat menambahkan lafaz ini. Namun jika seorang mencukupkan dengan apa yang tabi dari sunnah, maka itu lebih utama. Tapi jika dia ingin menambahkan dengan apa yang dibaca oleh para sahabat, maka tidak mengapa, karena adalah perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Namun yang sunnah, khairul hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yusannu an yarfa'a sawtahu bitalbiyah. Disunnahkan untuk mengangkat suara, mengeraskan suara di saat bertalbiyah. Yani tidak dalam hati dan tidak kecil, tapi dia keraskan suara di saat talbiyah. Naam, sebagaimana disebut dalam hadis, mengeraskan suara di saat bertalbiyah. Dan ini hukumnya khusus untuk laki-laki, khusus untuk ar-rijal. Adapun wanita, maka tidak perlu wanita untuk mengangkat suaranya, dikarenakan suara mereka terdapat fitnah, apalagi bercampur baur dengan laki-laki, sehingga wanita tidak perlu dia mengangkat suaranya, kecuali jika seorang wanita berada di suatu tempat yang tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka disunahkan juga bagi wanita untuk mengangkat suaranya. Tetapi jika dia berada di tempat yang ada laki-laki yang bukan mahram, maka tidak boleh dia mengeraskan suaranya. Contohnya seperti misalnya dia tidak bersama laki-laki yang bukan mahram di saat perjalanannya menuju Makkah, yaitu seperti orang atau wanita yang berangkat haji menggunakan kendaraan yang di dalamnya hanya mahramnya saja. Di dalamnya adalah mahramnya dan tidak ada orang lain yang bukan mahrim. Maka di sini boleh bagi wanita untuk mengeraskan suaranya di saat talbiyah. Faidha wasala Makkah ussuhibba lahu an yaghtasil. Jika telah sampai ke Makkah, sudah sampai tiba di kota Makkah, masuk ke kota Makkah, maka disunnahkan untuk mandi. Faidha arada an yatuf ittaba'a ar-rajulu bi an yakshif an katifihi al-ayman wa yughatta katifahu al-aysar bi ridaihi. Jadi saya Makkah, maka disunnahkan yang pertama kali dia lakukan adalah untuk mandi. Dan saya Makkah, seorang jika sudah sampai Makkah, maka pertama kali yang disyariatkan adalah dia melakukan tawaf kudum di Ka'bah. Maka jika dia ingin melakukan tawaf, fa idza arada an yatuf ittaba ar-rajul, yakni seorang laki-laki, syarat ini dianjurkan bagi laki-laki, hendaknya dia melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Bi an yakshifa an katifihi al-ayman, yaitu menyingkap, membuka pundak bagian kanan, wa yughatti katifahu al-aysar, dan menutup pundak bagian kiri biridaihi, dengan selempang yang dia kenakan. Jadi menutup bagian kiri dan membuka bagian yang kanan, ini disebut dengan ittiba. Dan ittiba ini disyariatkannya di saat tawaf kudum. Adapun di luar tawaf dan tawaf itu tidak semuanya dengan ittiba, nanti akan kita bahas. Adapun di luar tawaf, maka tidak perlu dan tidak disyariatkan selalu dalam kondisi yang seperti ini, dipakainya selalu dalam kondisi terbuka, tidak. Jadi selama dia perjalanan menuju Makkah, dia sudah pakai pakaian ihram, tetapi belum disyariatkan bagi dia untuk melakukan ittiba, tetap dia pakai dengan biasa. Pakai dengan ditutup ke seluruh tubuhnya. Tidak perlu dia menyingkap bagian kanannya. Menyingkap bagian kanannya ini dianjurkan ketika dia atau di saat 3 putaran pertama tawaf al-qudum. Tiga atau empat putaran tawaf qudum. Nah, akan kita bahas 3 pertama itu. Nah, akan kita bahas terkait tawaf. Kesimpulannya, al-ittiba itu dilakukan di saat tawaf al-qudum. Adapun selain itu, maka tidak. Qala wa yusyaratu ay yakuna halat tawafi mutawaddian. Wa yusyaratu ay yakuna halat tawaf mutawaddian. Dipersyaratkan di saat seseorang tawaf dalam keadaan suci di atas taharah dan dia sudah wudu. Dipersyaratkan di saat tawaf yaitu di atas wudu. Ini pendapat sebagian ulama. Tentunya ini pendapat yang lebih utama. Pendapat yang lebih utama jika seorang melakukan tawaf dengan berwudu terlebih dahulu, maka ini yang sempurna. Tetapi apakah itu syarat? Jawabannya tidak. Jawabannya itu bukan syarat. Karena tidak ada dalil yang mensyaratkannya. Tetapi jika seorang melakukannya, maka ini yang utama. Terlebih di musim haji yang sekarang ini, jika kita persyaratkan hal yang seperti ini, maka ini sangat memberatkan orang yang melakukan ibadah haji. Dia harus keluar menuju tempat air wudu, butuh proses yang sangat panjang. Dan dia untuk kembali lagi mendekati Ka'bah, butuh perjalanan yang begitu berat. Sehingga tidak dipersyaratkan dalam tawaf adanya at-taharah, menurut pendapat yang rajih. Sebagaimana pernah kita bahas terkait masalah at-taharah. Namun tentunya jika seorang mampu melakukan ini, maka ini yang sunnah, maka ini lebih bagus. Tentunya dalam ibadah jika dilakukan di saat dengan berwudu, maka itu lebih utama. Qala wa yustahabbu an yastalima al-hajar al-aswad al-aswada wa yuqabbilahu. Dan dia disunnahkan ayyastalim untuk menyentuh hajar al-aswad wa yuqabbilah, menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Ini jika mampu. Fa illam yumkinuhu dzalika istalamahu biyadihi. Jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad dan menyentuhnya, atau jika tidak mungkin untuk mencium, maka cukup istalamahu biyadihi, menyentuhnya dengan tangan. Wa qabbala yadahu, dan mencium tangannya. Jadi menyentuh dengan tangan dan dicium tangannya. Jika tidak mungkin langsung mencium hajar aswad, maka cukup dia menyentuh tangannya kepada hajar aswad dan dia mencium tangannya. Nah, dalam sebuah hadis seperti ini. Dan tawaf sebagaimana yang kita pelajari itu dimulai dari startnya, mulai pertamanya dari Hajarul Aswad. Mulai putaran tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Jadi seorang harus pas berdirinya di garis Hajar Aswad. Dan itu biasanya ada tandanya, sudah diberi tanda. Ini adalah sejajar dengan Hajar Aswad, sehingga dia tidak boleh tawaf melewati, atau dia mulai tawafnya tidak tepat pada Hajar Aswad, tidak tepat pada barisan Hajar Aswad. Dan tawaf dilakukan dengan berputar, menjadikan Ka'bah di bagian kiri, menjadikan Ka'bah di bagian kiri dia, memulai dengan Hajar Aswad dan sampai dengan satu Hajar Aswad, itu adalah satu kali putaran, dan seterusnya. Dan mencium Hajar Aswad ini disunnahkan, mencium Hajar Aswad bagi orang yang melaksanakan ibadah at-tawaf, untuk mencium Hajar Aswad ini jika memungkinkan. Jika memungkinkan maka itu sunnah. Tetapi jika tidak memungkinkan, atau bahkan jika bisa memudaratkan dirinya atau memudaratkan orang lain, atau bahkan mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah, maka ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengamalkan sunnah, kemudian kita melakukan perbuatan yang haram. Sebagaimana yang terjadi di zaman ini, terkhusus di Hajar Aswad, terlebih di musim haji, kemungkinan yang sangat kecil seorang bisa mencium Hajar Aswad. Dan itu jika terjadi, maka itu dilakukan dengan cara yang sangat mengganggu. Mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Maka tentunya ini tidak boleh. Jika tidak mungkin untuk menciumnya, maka cukup dia memberi isyarat. Memberi isyarat. Fa illam yumkinuhu dzalika yushiru ilaihi biyadihi, jika tidak mungkin dia menyentuh dan menciumnya. Jadi yang pertama tadi disunnahkan mencium, jika tidak mampu maka cukup memegang Hajar Aswad dengan tangannya dan mencium tangannya. Jika tidak mampu dengan tangannya langsung, boleh dia pakai kayu atau pakai sesuatu yang bisa menyentuhkan ke Hajar Aswad. Dia kenakan kayu yang dia pegang itu ke Hajar Aswad, kemudian dia cium kayunya. Sebagaimana dalam sebuah hadis seperti ini. Kemudian jika tidak mampu yang seperti itu, maka cukup memberi isyarat, mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Hajar Aswad, dan tidak perlu mencium tangannya. Di saat memberi isyarat maka tidak perlu dia mencium tangannya. Wa yaf'alu dzalika 'inda kulli syaud, dan dia disyariatkan melakukan hal ini, yakni mencium Hajar Aswad dan seterusnya. Jika tidak mampu maka dia mengisyaratkannya. Ini disyariatkan di setiap kali putaran. Di setiap kali putaran mau mulai, dia sudah dianjurkan untuk mencium satu kali putaran dan seterusnya. Ini hukumnya sunnah. Dan seorang muslim yang melakukan perbuatan yakni mencium Hajar Aswad, masalah mencium Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad, ini semua dilakukan oleh seorang mukmin bukan dalam rangka mengambil barakah, bukan dalam rangka mengambil barakah. Ini perlu kita ketahui. Hajar Aswad adalah batu mati, batu seperti batu yang lain, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula mendatangkan madarat. Batu benda mati. Demikian pula kain Ka'bah itu tidak ada yang bisa diambil barakah darinya, dinding Ka'bah dan yang semisalnya. Kenapa disyariatkan mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya? Itu dalam rangka ibadah, dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bukan dikarenakan itu terdapat barakah padanya, tidak. Tapi seorang muslim melakukan itu yaitu karena mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika mencium Hajar Aswad dan beliau mengatakan, wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'ah walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar radhiyallahu anhu, demi Allah aku ini tahu kamu itu adalah hajar batu, la tadurru wa la tanfa'ah, tidak bisa mendatangkan madarat, tidak pula dapat memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah, seandainya saja aku tidak melihat Rasul mencium kamu, maka bentuk aku tidak akan menciummu. Cuman ini masalahnya adalah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini tujuan kita, bukan dalam rangka mengambil barakah, tidak. Tetapi untuk mengikuti sunnah, dan itu adalah ibadah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh mengambil barakah darinya. Demikian pula dari sisi-sisi Ka'bah yang lain, mengharap manfaat atau berdoa yang sering terjadi di zaman ini dari orang juhal, megang dinding Ka'bah, kain Ka'bah, kiswah Ka'bah dia pegang, kemudian dia usapkan di wajahnya, usapkan di perutnya di bagian yang sakit, atau dia berdoa kemudian dia menyentuh bagian dari Ka'bah, dan ini semua perkara bid'ah, perkara yang muhdas, yang baru dalam agama Islam dan tidak disyariatkan, wajib untuk diwaspadai. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah sama sekali mereka melakukan apapun terhadap Ka'bah, menyentuh-nyentuh, tidak. Hanya saja Hajar Aswad untuk dicium jika mampu atau tidak memberi isyarat kepadanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam di Rasul alaihi salatu wassalam itu uswah, suri tauladan yang baik. Qala wa yabda'u kullu shawtin bit takbir. Juga tadi dalam mencium Hajar Aswad juga dipersyaratkan jangan sampai menyebabkan dharar, madharat terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Terhadap dirinya dia memaksakan dirinya sampai bisa memudaratkan dia atau memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain. Ini tidak boleh, tidak boleh. Jika tidak mampu maka sudah cukup memberi isyarat. Dan wa yabda'u kullu shaut. Putaran itu atau wayabda dan dimulai putaran tawaf dengan takbir. Dengan takbir. Atau sebelum itu terkait wanita, apakah disyariatkan bagi wanita untuk mencium Hajar Aswad? Secara asal sama laki-laki dengan perempuan, namun jika tawaf itu dilakukan dengan secara berjamaah dan berkumpul bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, maka tidak perlu dan tidak disyariatkan bagi wanita untuk mencium Hajar Aswad, dikarenakan menimbulkan fitnah yang besar. Tetapi jika ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus di mana tidak ada laki-laki misalnya yang atau tidak ramai dan seorang wanita bisa untuk mencium Hajar Aswad, maka disyariatkan. Tapi jika bersama laki-laki yang bukan mahram dan ada desa-desaan keramaian di situ, maka tidak boleh karena ini fitnah, bahkan perkara yang haram, bisa sampai pada tingkatan haram. Walaupun asalnya sunnah, tetapi jika dikerjakan dalam kondisi melanggar yang seperti ini, maka ini menjadi perkara yang dilarang. Wa yabda'u kullu shawtin bittakbir. Kemudian memulai putaran tawaf dengan takbir. Wa in ibtada'a at-tawafu bi bismillah wallahu akbar fa hasan. Dan jika seorang memulai putaran tawafnya dengan mengucapkan bismillah wallahu akbar, maka itu juga baik. Naam, telah sabit dari beberapa sahabat ucapannya seperti ini. Wa idza ata ruknul yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Kemudian jika dia kemudian mulai tawaf dari Hajar Aswad, mulai satu putaran, nanti di sebelum dia sampai ke Hajar Aswad itu ada satu sisi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu berbentuk segi empat. Di sisi bagian selatan, kalau tidak salah, itu tempat letaknya Hajar Aswad. Kemudian di sampingnya, di arah menghadap ke arah barat, itu ada pintu Ka'bah. Jadi mulainya putaran itu, Hajar Aswad, seseorang itu mutarnya lewat pintu. Dia mulai putarnya lewat pintu. Dari Hajar Aswad dia berjalan dan menjadikan Ka'bah di sisi kirinya. Nah, sampai nanti dia, sebelum sampai ke Hajar Aswad lagi, itu ada satu sisi, satu sudut. Sudut yang sebelum Hajar Aswad, jika dia mengini Ka'bah dengan cara memutar, menjadikan Ka'bah di bagian kirinya, nanti sebelum dia sampai ke Hajar Aswad itu ada sudut. Satu sudut itu disebut sudut Rukunul Yamani. Rukun Yamani. Nah, sudut tersebut, Rukun Yamani, itu disunnahkan untuk disentuh dan diusap pada dindingnya. Jadi disunnahkan seorang mengusap dinding Rukun Al-Yamani. Jadi hanya ada dua rukun saja yang disyariatkan untuk disentuh dari Ka'bah. Selain itu tidak. Apa dua sisi dari Ka'bah yang disyariatkan untuk disentuh, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Rukun Yamani itu yang sudut sebelum Hajar Aswad. Hajar Aswad terletak di bagian sudut. Dan sudut sebelahnya yang sama-sama menghadap arah selatan, itu adalah Rukun Yamani. Wa idza atar ruknul yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Jika dia melewati Rukun Yamani, maka disunnahkan untuk menyentuhnya mengusapnya, walam yukobil, dan tidak perlu dia menciumnya. Tidak ada yang namanya mencium rukun Yaman, yang dicium hanyalah Hajar Aswad saja. Fa in lam yumkinuhu istilamuhu fa innahu la yushiru ilaihi. Kemudian jika dia tidak mampu untuk menyentuhnya dan tidak mampu mengusap dan menyentuh rukunul yamani, maka fa innahu la yushiru ilaihi, maka tidak perlu dia untuk memberi isyarat. Jadi memberi isyarat itu hanya khusus di Hajar Aswad. Isyarat itu hanya khusus di Hajar Aswad. Adapun rukunul yamani, maka itu cuma diusap saja. Bagi yang mampu mengusap, disunahkan mengusap. Kalau tidak mampu, karena ramai, maka tidak perlu. Dan tidak perlu juga bagi dia untuk memberi isyarat. Wala yukambar, demikian pula tidak perlu untuk mengucapkan takbir di saat sampai ke rukun yamani. Takbir itu hanya diucapkan, disunahkan pada Hajar Aswad saja. Adapun rukun yamani, maka cukup untuk di usap sudah, jika tidak mampu maka sudah gugur. Wa yaqulu bainar ruknain. Disunnahkan membaca doa antara dua rukun tersebut, yaitu ruknul yamani wal hajarul aswad. Di antara dua rukun ini, rukun yamani dan hajar aswad, antara dua rukun ini jika seorang melewatinya, itu disunnahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam, sebagaimana beberapa hadis dengan dikumpulkannya riwayat-riwayat hadis ini menjadi hasan. Juga dia boleh berdoa dengan doa dan zikir yang dia inginkan. Dan ini jika mengucapkan ini juga tidak mengapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala wa yad'u fi baqiyati at-tawaf bima syaa. Kemudian setelah itu dia berdoa di tempat tawaf yang lainnya, di selain apa, rukun yamani dan hajar aswad, apa yang dibaca bagi orang yang tawaf, apa bacaan yang disyariatkan bagi orang yang tawaf. Kata beliau, yad'u bima syaa, berdoa dengan apa yang dia inginkan, berdoa dengan apa yang dia inginkan, berzikir, memuji Allah, bertasbih, dan berdoa sesuai apa yang dia inginkan. Sampai ketika sudah sampai di rukun yamani, maka antara rukun yamani dengan hajar aswad disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Qala wa yustahabbu an yarmulu fil aswad tsalatsah al-ula. Nah, ini disunnahkan di tiga kali putaran pertama, disunnahkan seseorang itu untuk melakukan ar-ramal. Apa itu ar-ramal? War-ramalu fawqal mashi wa dunal adu wa dunal adwi. Ramal itu adalah jalan fawqal mashi, jalan tetapi atau gerakan yang lebih cepat dari jalan, wa dunal adu, dan tidak secepat lari. Itu disebut ramal. Ini gerakan, yaitu langkah kecil dengan cepat. Melangkahkan kaki dengan langkah yang pendek, tetapi cepat. Dia bukan lari, bukan juga jalan. Tapi apa? Ar-ramal. Nah, kapan ramal yang disyariatkan? Di tiga putaran pertama, tawaf. Di tiga putaran pertama, tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad, tetap ramal. Kemudian yang kedua kali dan yang ketiga kali. Tiga kali itu disunnahkan untuk jalan cepat seperti ini. Wa yamshi fil arba'ah. Dan sisanya, tawaf itu adalah berjumlah tujuh. Berjumlah tujuh kali putaran. Dimulai dengan Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Tiga putaran pertama pada tawaf kudum disunnahkan untuk ar-ramal. Dan pada empat putaran sisanya, itu cukup wayamshi fil arba. Pada empat putaran sisanya, cukup dia berjalan kaki biasa. Faidha atamma sab'atu ashwatin ghatta katifaihi biridaihi. Jika telah sempurna tujuh kali putaran, maka baru dia ghatta katifaihi, dia tutup kembali katifaihi, kedua pundaknya dengan pakaian ihramnya. Jadi selama tujuh kali putaran itu dia lakukan dengan melakukan al-ittiba', yaitu bagian kanan dari pundaknya tersingkap dan bagian kirinya tertutup. Itu al-ittiba dilakukan di saat tawaf selama 7 kali putaran. Di 3 kali putaran dia disunnahkan untuk melakukan ramal, yaitu jalan cepat, dan di sisanya berjalan biasa. Kemudian ketika sudah sampai 7 kali putaran, dia kembalikan lagi posisi pakaiannya seperti semula. Itulah amalan yang disyariatkan pertama ketika seorang yang melakukan ibadah haji masuk ke Makkah, yaitu tawaf al-qudum. Kemudian amalan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naktafi li hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.